الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة بالله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Apa amalan yang pertama kali dilakukan kalau orang sholat? Hah? Takbiratul ihram. Apa hukumnya takbiratul ihram? Hah? Daki akhi, apa hukumnya takbiratul ihram? Hah? Sunnah, makruh, haram? Sunnah. Ah, yang di belakang. Ah? Ah, yang di sebelahnya. Sunnah, makruh atau haram? Ah? Sunnah. Ah, yang di belakang. Anta-anta. Yang balik itu. Ah? Wajib. Naam. Takbiratul ihram wajib, bahkan rukun di antara rukun salat. Tidak sah salat seseorang tanpa takbiratul ihram. Perhatikan ya ikhwan, ini permasalahan salat yang merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholatnya baik, itu dapat menyebabkan baiknya amalan-amalan yang lainnya. Apabila sholatnya kurang, maka akan diperhatikan sholat-sholat sunnahnya. Ya ikhwan barakallahu fikum, jangan menelantarkan sholat-sholat sunnah. Hah? Talabah, para santri, selesai pelajaran kerjakan sholat sunnah. Lebih terkhusus sholat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Amalkan itu. Kita tidak bisa menjamin apa yang kita lakukan dari sholat kita yang wajib itu sempurna. Apabila terjadi kekurangan, maka akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Jadi amalan yang pertama kali yang dilakukan oleh seorang mengerjakan sholat adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Dan itu rukun salat. Tidak sah salat yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali dengan memulai dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram harus dikerjakan dalam keadaan berdiri apabila seorang mampu. Apabila seseorang mampu mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, apabila seseorang dia dalam keadaan masbuk, lalu kemudian dia mendapati imam dalam keadaan ruku', lalu dia datang karena ingin mendapati imam dalam keadaan ruku', dia melakukan takbiratul ihram sambil ruku'. sambil ruku'. Kata para ulama, ini tidak sah salatnya. Dia harus melakukan takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan dia berdiri sempurna. Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Setelah itu dia mengikuti imam. Adapun takbir-takbir yang berikutnya disebut takbir al-intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan menuju gerakan yang lain, dari berdiri menuju ke rukuk. Seorang bertakbir itu disebut takbir intiqal, dari i'tidal menuju ke sujud disebut takbir al-intiqal, dari sujud dia bertakbir menuju ke duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Ini semua disebut takbir al-intiqal atau takbiratul intiqal. Apa hukum seseorang melakukan takbir intiqal? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan bahwa takbir al-intiqal hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa takbir al-intiqal hukumnya wajib, dan ini yang sahih. Takbir al-intiqal hukumnya wajib. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau bertakbir ketika beliau sedang berdiri. Jadi takbiratul ihram harus diucapkan secara sempurna dalam keadaan dia berdiri. Tidak diperbolehkan dia melakukan takbiratul ihram dalam keadaan dia ruku', atau sebahagian dari ucapan takbir dalam keadaan dia ruku'. Hina yaqumu, dalam keadaan dia berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka'u, lalu dia bertakbir ketika ruku'. Ini disebut takbir intiqal, takbir perpindahan. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Lalu beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku'. I'tidal. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu. Lalu dia mengucapkan ketika beliau sedang berdiri tegak, rabbana wa lakal hamdu. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Lalu kemudian beliau bertakbir ketika turun untuk melakukan sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Lalu beliau bertakbir ketika beliau mengangkat kepalanya duduk di antara dua sujud. Thumma yukabbiru hina yasjudu. Lalu beliau bertakbir ketika sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Lalu beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Thumma yaf'alu mithla dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Lalu beliau melakukan hal itu dalam seluruh salatnya, dalam perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain hingga beliau menyelesaikan salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julus. Dan beliau bertakbir ketika berdiri setelah mengerjakan salat dua rakaat, setelah duduk, yaitu duduk tahiyah. Setelah duduk tahiyah, seorang hendak berdiri maka dia bertakbir. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inni la asybahukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya aku orang yang paling mirip di antara kalian dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan dalam hadis ini bahwa Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan menuju ke gerakan yang lain. Ini disebut takbir al-intiqal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata para ulama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perbuatan di dalam salat dan beliau rutin melakukannya dan tidak pernah beliau meninggalkannya, maka itu menunjukkan amalan tersebut hukumnya wajib. Berbeda halnya dengan amalan di luar salat atau di luar haji. Asal hukum apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Di luar salat, di luar amalan haji, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah, tidak wajib. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Namun di dalam salat, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu ucapan dan beliau senantiasa melakukannya dan tidak pernah beliau meninggalkannya dalam satu salat pun, maka itu menunjukkan amalan tersebut wajib. Sebab kita diperintahkan untuk mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita jelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, "Takbiratu al-intiqalat wa hadhihi kulluha 'indana sunnah." Takbir-takbir intiqal, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dalam pandangan kami ini seluruhnya sunnah hukumnya. Illa takbiratul haram, kecuali takbiratul ihram, fahiya fardun. Maka itu hukumnya wajib, bahkan rukun. Lalu kata beliau, ini adalah madhab kami dan madhab jumhur ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelahnya. Al-Baghawi rahimahullah beliau juga mengatakan, ittafaqatil ummatu ala hadhihi at-takbirat wa hiya 22 takbirah fi arba'i raka'atin wa kulluha sunnah. Telah bersepakat ummat ini tentang disyariatkannya takbir-takbir perpindahan itu yang berjumlah 22 kali takbir apabila seseorang mengerjakan 4 rakaat. 22 kali takbir apabila seseorang mengerjakan salat 4 rakaat, kata beliau, seluruhnya sunnah. Namun penyebutan ittifaq, adanya kesepakatan yang dinukil oleh Al-Baghawi bahwa takbir-takbir intiqal hukumnya sunnah, dibantah oleh sebagian para ulama di antaranya An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan beliau menyebutkan bahwa ada di antara para fuqaha yang berpendapat bahwa takbir-takbir perpindahan tersebut hukumnya wajib dan bukan sunnah. Dan pendapat yang mengatakan wajibnya melakukan takbir-takbir perpindahan atau takbir intiqal ini adalah madhab Hambali, madhab Al-Hanabilah. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Ishaq bin Rahuyah dan sebagian madhab Al-Zahiriyah. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Lajnah Al-Daimah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Al-Allamah Ibn Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, takbiratul intiqal wajibun min wajibatis salati fi asahhi qawlail ulama, wa man tarakaha aw shay'an minha muta'ammidan batalat salatuh, wa man tarakaha nasiyan wajaba alaihi sujudu sahwi. Takbir-takbir intiqal hukumnya wajib, termasuk di antara kewajiban salat menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan takbir intiqal, takbir perpindahan, dengan sengaja, maka batal salatnya, kata beliau. Dan barang siapa yang meninggalkannya karena lupa, maka wajib baginya melakukan sujud sahwi. Siapa yang bersuara? Jangan ada yang bersuara. Wajib baginya melakukan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Dan pendapat ini yang lebih kuat, bahwa takbir-takbir intiqal, perpindahan dari satu gerakan menuju gerakan yang lain, hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Kemudian disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yajibu an yukabbira lil ihram qa'iman haythu yajibu al-qiyam, wa kadha al-masbuq alladhi yudriku al-imam raki'an yajibu an taqa'a takbiratul ihram bi jami' hurufiha fi hal qiyamih. Wajib ketika seseorang mengucapkan takbiratul ihram, dia mengucapkannya dalam keadaan berdiri sempurna. Demikian pula masbuq, ketika dia mendapati imam dalam keadaan ruku', maka wajib pada saat dia mengucapkan takbiratul ihram dengan seluruh hurufnya, dari Allahu hingga bar, Allahu akbar, dari awal hingga akhir, dia harus mengucapkannya dalam keadaan berdiri. Fa in ata bi harfin minha fi ghairi halil qiyam lam tan'aqid salatuhu fardhan bila khilaf. Apabila dia mengucapkan takbiratul ihram lalu dia tidak mengucapkan bahagian dari takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri, kata beliau, tidak sah salatnya. Dia ingin segera mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia datang, Allahu Akbar, langsung ruku dia. Barnya dalam keadaan dia ruku, atau barnya dalam keadaan dia sudah membungkuk untuk ruku. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak sah salatnya untuk dikatakan sebagai salat wajib. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Tidak ada khilaf. Yang terjadi khilaf, apabila seseorang melakukannya, apakah sholat yang dia lakukan menjadi sholat sunnah atau tetap, atau dianggap sholat itu batal. Ini ada dua pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, apabila seseorang mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan dia tidak berdiri sempurna, Allahu Akbar, bar, karena dia ingin mendapati imam dalam keadaan ruku', maka tidak sah sholatnya untuk dikatakan sebagai sholat wajib. Namun apakah sholat itu menjadi sholat sunnah baginya? Ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sholatnya batal, karena dia meniatkan itu wajib dan dia tidak mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri sempurna. Sebagian mengatakan bahwa sholat yang dia kerjakan berubah menjadi sholat sunnah. Sholat yang dia kerjakan berubah menjadi sholat sunnah apabila dia tidak mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri sempurna. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa sholat yang dia lakukan menjadi sunnah, karena salat sunnah tidak diharuskan seseorang melakukannya dalam keadaan berdiri. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, beliau ditanya, "Idza hadhara al-ma'mumu ila as-salati wal imamu raki', hal yukabbiru takbirat al-iftitah war-ruku' aw yukabbiru wa yarka'?" Apabila imam, apabila makmum menghadiri salat jamaah dan dia mendapati imam dalam keadaan imam sedang mengerjakan ruku', sedang ruku', dia datang melihat imam sudah dalam keadaan ruku'. Nah, orang yang masbuk ini, apakah dia ketika bertakbir mengucapkan dua kali takbir, mengucapkan dua kali takbir, yang pertama takbiratul ihram dan yang kedua takbir intiqal untuk mengikuti imam, takbir intiqal untuk mengikuti imam, ataukah dia cukup bertakbir lalu ruku'? Maksudnya satu kali takbir. Apakah seseorang dalam keadaan masbuk mengucapkan dua kali takbir, takbiratul ihram lalu kemudian takbir al-intiqal, atau dia hanya mengucapkan satu kali takbir, takbiratul ihram, lalu dia mengikuti imam? Diterangkan oleh Al-Syeikh Ibn Baz rahimahullah, al-awla wal-ahwat ayyukabbirat takbirataini, yang lebih utama dan lebih berhati-hati hendaknya seseorang mengucapkan dua kali takbir. Ihdahuma takbiratul ihram wa hiya ruknun wa la budda an ya'tiya biha wa huwa qa'im. Yang pertama adalah takbiratul ihram, dan ini rukun salat. Dia harus mengucapkannya, melakukannya dalam keadaan dia berdiri sempurna. Wa tsaniyatu takbiratul ruku'. Yang kedua, takbir untuk ruku'. Ya'ti biha hina huwiyihi ila ruku', di mana dia melakukannya ketika dia sedang menuju ruku', sedang menuju ruku'. Jadi yang afdal melakukan dua kali takbir, meskipun jumhur ulama mengatakan bahwa kalau dia hanya sekali takbir, takbiratul ihram, maka itu sudah mencukupi bagi dia. Namun yang afdal, ya, melakukan dua kali takbir. Jadi ketika dia masuk, imam sudah dalam keadaan ruku', maka dia bertakbir Allahu Akbar dalam keadaan dia berdiri. Allahu Akbar dalam keadaan dia berdiri. Apakah dia bersedekap? Ya, karena ada sebagian imamnya sudah dalam keadaan ruku', dia datang Allahu Akbar, dia bersedekap. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang bersedekap. Yang terpenting adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian setelah itu Allahu Akbar untuk mengikuti imam. Ketika dia mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan dia berdiri sempurna, dalam keadaan dia berdiri sempurna, karena ada sebagian, ya, karena ingin mendapati satu rakaat bersama imam, dia ingin mendapati satu rakaat bersama imam, karena pendapatnya dia bahwa mendapati imam dalam keadaan ruku' teranggap satu rakaat. Khilaf. Saya sendiri berpendapat bahwa seorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku' tidak teranggap satu rakaat, karena dia tidak mendapatkan bacaan Al-Fatihah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Dan dia mendapati imam dalam keadaan ruku' dan dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Meskipun mayoritas para ulama menganggap dia mendapat satu rakaat. Namun ketika dia berpendapat demikian, tidak boleh dia mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan dia telah membungkukkan badannya. Dia harus dalam keadaan berdiri sempurna. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.